ada orang datang yang kasih benda, sudah dia pergi gitu aja. Masya Allah, enak dia lupa tanggung jawab. Sudah saya antumnya yang setengah mati harus mengurusi barang ini. Itu statusnya adalah barang temuan, namanya barang luqamah. Kalau jumlahnya yang besar di kalangan masyarakat tempat, maka harus diumumkan selama 1 tahun. Barakallahu fiik. Ketika sudah lebih dari 1 tahun, ya terserah itu. Bisa pakai, bisa jual, segala macamnya. Barakallahu fiik. Ketika orangnya datang dan mengaku punya pokok tersebut sesuai dengan ciri-cirinya, ya sudah, terima antum ganti atau yang semisal. Barakallahu fiik. Allah a'lam bissawab. Kalau saya pribadi, tidak saya terima di depan tadi. Barang temuan. Orang yang nemu, tidak mau tanggung jawab, dikasihkan kita. Lah kok enak? Maaf, saya tidak punya waktu untuk mengurusi harta ini. Dari itu. Lain halnya kalau ini barangnya bulan. Ini barangnya Abu Muhammad. Tolong, tolong ya. Ini barangnya Abu Muhammad. Kalau dia datang, tolong berikan sama dia. Atau kalau ketemu kasihkan sama dia. Ya bas, ta'awun, saya terima. Jelas punya siapa ini. Begitu dia datang, saya kasihkan. Ada kesempatan saya main ke rumahnya, saya bawa ke rumahnya, saya kasihkan di depan dari seorang tadi. Ta'awun. Tapi ketemuan ya. Ya itu kalau waktu mau repot ya tadi itu setahun diumumkan. Paham ya? Barakallahu. Kalau koko itu temuan, barang temuan yang murah ringan apa yang tengah-tengah berat? Masyarakat menganggapnya itu baju koko itu baju yang biasa, dengan dibalikan lah, nggak ada harganya lah, atau baju yang berharga? Seperti macam Yohanes. Nah itu nanti menentukan hukum. Ya perlu dipahami dalam fikih Islam. Luqatah barang temuan itu dibagi tiga. Yang pertama ialah luqatah saghirah, barang temuan yang kecil yang dianggap remeh oleh masyarakat. Standarnya pertengahan masyarakat, masyarakat pertengahan remeh. Nemu uang 5.000 remeh, nemu uang 10.000 kecil sekarang. Kalau luka atau sarira, diambil. Jangan diumumkan. Untukmu atau yang selain kamu. Laka audi khairika. Saya paham ya? Di jalan, tahu-tahu. Apa dia berasa yang terhenti. Nemu uang 10.000. Maya. Alhamdulillah. Boleh. Luka atau sarira. Saya paham ya? Barakallah. Sekarang kok ada cempil anak kambing besok pagi, tidak ada yang punya, jauh dari yang namanya perkampungan, jauh dari yang namanya tempat pemeliharaan kambing ini. Punya sopo di kambing ini, lo kau tahu atau gimana ya? Lo kau tahu para peserta pada ini umumnya itu kambing balik sendiri apa enggak? Hah? Oh balik. Umumnya masyarakat itu dilepas begitu aja atau di kandang? Di kandang. Terus ketika lepas balik sendiri. Nah ini dia. Kalau masyarakat sekitar itu punya kebiasaan melepas kambingnya di jalan, dan mereka kan kembali lagi kandangnya masing-masing, itu bukan luka apa. Kalau kemudian di kandang ada kandang yang terlepas jauh dari pemukiman yang ada, luqata. Pertanyaannya, cempe itu luqata kecil atau luqata besar? Kecil atau kecil? Terus. ya kembali kepada masyarakat tempat. Kalau masyarakat pertengahan menyatakan itu lokota yang ringan, ya sudah untuk. Kalau mereka mengatakan lokota yang sedang, harus diumumkan. Lokota yang kedua namanya lokota mutawasifat, lokota yang pertengahan, dan yang ketiga lokota kebiro, lokota yang besar. Ini harus diumumkan selama setahun. Standarnya masyarakat pertengahan, tidak miskin, tidak kaya, yang tengah-tengah standarnya itu. Barakallahu fikum. Gitu ya. Lagi jalan-jalan, jalan kaki ini, nemu HP jadul. Motorola. Yang model kini yang kamu itu. Ini Motorola ya? Oh, Siemens. Siemens. Nemu Siemens. Masih HP ini. Aku sih. Ya apa nih, dipek apa diumumkan? Lo kenal? Ada harganya. Lo masih main sekarang? Hah? Saya kata itu. Nanya dulu ya. Ya apa sih? Ya entah kalau simen kayak gitu ya gak antik. Antik itu kalau sudah ratusan tahun yang lalu. Murah ya sudah diambil. Harga. Ada kartunya, iya ada kartunya. Yang kalau mungkin dihubungi orangnya ya labas dikasihkan. Tapi kalau tidak ada, sudah diambil kartunya, buang lah tadi. Nah, jatuh lah, sebab. Tapi kok masih fungsi gitu, dikira nyawa, nggak ada kartunya lagi. Pas yang kita kartunya, masih bisa nyawa ya walaupun dengan jatuhnya itu. Allah itu sih. Nah. Yang lainnya lagi. Yang berkaitan dengan temanya bisa pula dengan pembahasan umum selanjutnya. Dari sujud menuju rakaat yang berikutnya bisa dengan bersender mengepalkan tangan dan bersandar pada tangannya atau bisa dengan telapak tangan. Itu terkait dengan riwayat tentang ajid. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan baik. Yang mengatakan sahih maka dia mengawalkan dengan mengepalkan tangan. Yang mengatakan baik maka cukup dengan telapak tangan saja. Saya pribadi ini sedang pendapat-pendapat yang membaikkan sehingga cukup dengan telapak tangan. Dan ketika dia mengamalkan dengan telapak tangan, toleransi dalam masalah ini karena kan hilang juga dengan para ulama dan sandarannya adalah hadis yang diperselisihkan.

sakit keras, tak memungkinkan pada waktunya, baru ringan beberapa saat setelahnya, ketika safar dan segala macamnya. Tapi kok tidak ada uzur sama sekali, dibiarkan. Asar jam 3, azan santai saja. Setengah 4 baru setengah. Jam 4 sebentar lagi. Jam 5 baru sholat. Allahul Mustaan. Kalau tidak ada uzur syar'i, itu merupakan maaf ciri-ciri kaum munafikin. Kalau orang munafik itu menunda-nunda sholatnya dengan tanpa ada uzur. Kalaupun takdir sholat dalam keadaan malas. Wa idza qamu ila sholati qamu usala. Jika ada uzur yang sangat syar'i, tidak ada masalah. Ada uzur tepat pada waktu. Mahat. Oh ummahat. Ya apa uzurnya ummahat? Ya apa sibuknya ummahat? Apa sibuknya ummahat di rumah? Nyuci. Lagi nyuci. Berhenti. Sholat dulu. Selesai. Itu tidak terlalu jauh. Jaraknya kan sebentar saja. Tapi dengan gambarannya tadi, santai, nanti sampai menjelang akhir waktu, ada uzur. Itu sebetulnya munajat. Nah, rakyat. Di antara, mohon maaf ini ya, para ummahat. Di antara kebiasaan buruknya para ummahat, kalau jauh dari waktu sholat santai, begitu mendekati waktu sholat itu sibuknya luar biasa. Ya sibuk masa, ya sibuk ini, ya sibuk iku, dan segala macamnya. Sehingga ketika azan berkumandang, ketika azan berkumandang barakallahu fikum, ya nanti dulu ini belum selesai masaknya, kacung sudah bau, nanti mandi dulu sekalian. Ya, ini nanti cuciannya, nanti istrikannya, nanti suaminya sudah pulang dari masjid dari tadi, disuruh tanggung sampai jam 1:30 siang. Ya gak tanggung namanya itu. Ya gak tanggung namanya itu. Nah, bahaya ini. Terjangkit penyakit munafik. Hati-hati. Harapkan. Jadi kan sudah berhentikan dulu, matikan kompor segala macam dan sudah sholat yang khusyuk, kerja lagi. Atau kalau kamu ingin tenang, ya agak jauh dari waktunya azan, selesaikan semua pekerjaan, selesai sudah aman, sudah mandi sholat segala macam tenang, saya istirahat segala macam. Tapi itu kadang ya gitu yang senangnya yang pas ngepres gitu deh. Allahumma sandi, alasannya. Ya kalau matangnya jam 10 lah, adem, dingin, gak enak makannya, dianget kan, Pak Repot. Kalau itu, baru jam 10, sampai aja masak. Tapi itu begitu sudah, dekati waktunya sudah ada, dan wah, kelapakan. Ayo, sekarang dulu. Ya, sama. Ayo, sekarang dulu. Ya, tinggal sama, saya ke masjid. Loh, kok belum salat? Ini nasi goreng ini sudah banyak itunya sendiri. Terus satu dengan dua. Nah ini bahaya ini. Perlu diluruskan. Kata gitu ya. Yang suami harus tahun sama istrinya. Jangan kemudian santai-santai aja. Jangan ngerti istrinya kesibukannya sangat banyak. Kerjaannya banyak. Santai saja lihat. Sudah matang belum? Untuk air ini. Cepat, sudah lapar. Lagi kami kiri. Sudah. Salat apa? Belum itu istrinya tadi. Yang penting pikiran itu. Sudah lapar, cepat. Saya. Orang mah nyalain nangis, luai ribut, luai. Tak pikir itu sudah. Salat atau belum istrinya, Allah mustahil. Ada macam tadi. Bantu, dia cepat selesai. Barakalawikum. Wallahu ta'ala. Bismillah. Mana? Gimana? Itu tergantung kondisi. Kalau itu lingkungan pesantren murni, itu tergantung kondisi pesantren. Untuk isyak tidak ada masalah, karena isyak itu diperbolehkan terus ditangguhkan menunggu jamaah. Kalau terkait dengan di tengah-tengah masyarakat, iya, kondisi masyarakat tentunya. Yang lebih awal ialah begitu terdengar suara azan, dihentikan talinya, dikumandangkan azan supaya azannya bersama-sama dengan muslimin yang lainnya. Kalau pengajiannya dicorong luar, begitu selesai azan isya langsung corong dalam, dikarenakan dia meneruskan kembali pengajiannya supaya jangan mengganggu masyarakat yang lain yang mengerjakan isya di awal waktu. Sementara yang ini diperbolehkan ditunda isyaknya sampai selesai pengajian atau sampai jamaah kumpul. Untuk isyak diperbolehkan di awal waktu, diperbolehkan ditunda menunggu jamaah. Bahkan secara prinsip Rasul mengatakan waktu isyak paling afdal tengah malam selama tidak memberatkan umatnya. Barakallahu. Itu untuk isyak. Atau yang lainnya tidak ada beri, tidak ada periwayatannya. Yang ada di isyak saja. Kalau ingin tenang, mungkin masih panjang temanya begitu. Adzan, sholat dulu, tenang, teruskan lagi. Sehingga panjang waktunya tidak mikir sholat. Sehingga tergantung kondisi. Meneruskannya paling 4 jam, setengah jam setelahnya. Adzan dulu. Adzan, teruskan, dan insya Allah selesai, sudah. Komat, tekan kondisi di masyarakat dan tekan kondisi di pesantren. Ya Rabbal Alamin.